Lisan ibarat pedang bermata dua, yang kedua-dua sisinya sama-sama tajam. Kalau dia gunakan untuk ketaatan pada Allah, maka itu merupakan perkara yang sangat diinginkan oleh syariat ini. Tetapi sebaliknya, kalau dia menggunakannya untuk mentaati syaitan, semisal apa? Memecah belah kaum muslimin. Dengan lisannya, dia pecah belah. Dia buat statement yang kira-kira akan memecah belah kaum muslimin. Atau dia gunakan lisannya itu untuk berdusta. Dia gunakan lisannya untuk bersumpah palsu. Dia gunakan lisannya untuk menggibahi saudaranya. Dia gunakan lisannya untuk mengadu domba saudaranya dan menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Maka yang demikian adalah sesuatu yang Allah haramkan. Karena kita telah, ya, secara tidak langsung kita telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna kufur nikmat adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk perkara-perkara yang Allah benci dan Allah murkai. Bukan sekedar mengingkari nikmat Allah disebut kufur nikmat, tetapi meskipun dia mengaku itu nikmat Allah, tapi justru dia menggunakan nikmat yang Allah taala berikan kepadanya untuk perkara-perkara yang Allah benci dan Allah murkai, maka sesungguhnya ini adalah bagian dari mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayatnya sangat masyhur kita tahu, in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kalian gunakan nikmatku, nikmat yang aku berikan untuk perkara-perkara ketaatan, la azidannakum, sungguh aku benar-benar akan menambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum. Namun kalau kalian mengingkari nikmat yang telah aku berikan, dan di antara kufur bin nikmat adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk perkara-perkara yang Allah benci dan Allah murkai, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna adabi lasyadid. Sungguhnya adabku sangat pedih. Jadi ini konsekuensi kufur nikmat. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan maka akan aku kurangi nikmatmu, tidak. Langsung diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.